Sing duwe bokong semok sa Indonesia co Devi Aldiva Nju Palapa. Selamat siang semuanya. Sudah siap goyang mas? Goyang ya. Terlalu I'm not afraid.